juz 8 halaman 164. An Ibn Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yamani qala innaka taqdamu ala qaumi ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi bi ibadatillahi azza wa jalla fa idza 'arafullaha fa ahbirhum anna allaha farada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim fa idza fa'alu fa ahbirhum anna allaha qad farada 'alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim fa idza ata'u biha fakhud minhum wa tawaqqa karaima amwalihim. Rawahu Muslim. Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau bersabda, engkau akan datang pada suatu kaum dari ahli kitab. Karena itu, hendaklah yang pertama-tama engkau serukan kepada mereka ialah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka telah mengakui Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka sudah mau mengerjakan sholat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada fakir miskin mereka. Apabila mereka mentaatinya, maka ambillah dari mereka dan jagalah kehormatan harta benda mereka. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 51 nomor 31. Wa Nabi Hurairah taqala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama barizan yauman linnasi fa'atahu rajulun faqala mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si qala mal islamu qala al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqimas salata wa tu'addiyaz zakatal mafrudata wa tasuma ramadana qala wa mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala mata sa'atu qala mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'ili wa sa'ukhbiruka an asyratiha iza waladatil amahu iza waladatil amatu rabbaha wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyani fi khamsin la ya'lamuhunna illallahu summa talan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama inna allaha indahu ilmus sa'ah summa adbaro faqala rudduhu falam yara say'an faqala hadha jibrilu ja'a yu'allimun nasa dinahum. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabatnya. Lalu ada seorang laki-laki datang seraya bertanya, apakah iman itu? Beliau bersabda, iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, bertemu dengannya, iman kepada Rasul-Rasulnya, dan kamu percaya kepada hari berbangkit. Ia bertanya lagi, apakah Islam itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu adalah kamu menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat yang difardukan, dan puasa Ramadan. Ia bertanya lagi, apakah ihsan itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Ia bertanya lagi, kapankah datangnya kiamat? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Namun aku beritahukan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan para penggembala unta yang miskin bermewah-mewah dan bermegah-megah dengan bangunan rumahnya. Dalam lima hal tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Luqman ayat 34. Kemudian orang yang bertanya itu berpaling. Lalu beliau bersabda, suruhlah ia kembali lagi. Namun para sahabat tidak melihatnya lagi. Lalu beliau bersabda, itu tadi adalah Jibril datang untuk mengajar manusia tentang agama mereka. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 18. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni fahabuhu an yas'aluhu. Faja'a rajulun fajalasa inda rubbataihi faqala, ya Rasulullah, mal islamu? Qala, la tusriku billahi say'an, wa tuqimus salata, wa tu'tiz zakata, wa tasumu ramadana. Qala, sadaqta. Qala, ya Rasulullah, mal imanu? Qala, an tu'mina billahi, wa malaikatihi, wa kitabihi, wa liqaihi, wa rusulihi, wa tu'mina bil ba'si, wa tu'mina bil qadari kullihi. Qala, sadaqta. Qala, ya Rasulullah, mal ihsanu? Qala, an taqsallaha ka'annaka tarahu, fa innaka in la takun tarahu fa innahu yaraka. Qala, sadaqta. Qala, ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah? Qala, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili, fasa'uhadisuka an asyratiha. Iza ra'aital mar'ata talitu rabbaha, fadaka min asyratiha. Wa iza ra'aital khufatal urata, as-summal bukma, mulukal ardi, fadaka min asyratiha. Wa iza ra'aita ri'a'al bahmi, yatatawaluna fil bunyani, fadaka min asratiha, fi khamsin minal ghaibi, la ya'lamuhunna illallah. Summa qara'a, inna allaha indahu ilmus sa'ati, wa yunazzilul ghaitha, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghoda, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Qala, summa qama ar-rajulu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rudduhu alayya, faltumisa falam yajiduhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibrilu arada an ta'allamu idh lam tas'alu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanyalah kalian kepadaku. Para sahabat enggan bertanya. Lalu datang seorang laki-laki Dia duduk pada kedua lututnya dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Islam itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau tidak menyekutukan sesuatu apapun kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan." Orang itu berkata, "Engkau benar." Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, tentang bertemu dengannya, para utusannya, dan beriman pada hari berbangkit, serta beriman kepada takdir seluruhnya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah ihsan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaitu engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia selalu melihatmu." Orang itu berkata, "Engkau benar." Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat terjadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang ditanya tentang masalah itu tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tetapi akan ku beritahukan kepadamu tanda-tandanya. Apabila kamu melihat ada seorang perempuan melahirkan majikannya, maka itu merupakan sebagian dari tanda-tandanya. Apabila kamu melihat orang yang semula tidak bersandal, telanjang, tuli dan bisu, yakni miskin dan bodoh, menjadi penguasa di bumi, itu adalah termasuk di antara tanda-tandanya. Apabila kamu melihat orang-orang penggembala kambing saling bermewah-mewah dan bermegah-megah dalam bangunan, maka itulah di antara tanda-tandanya. Ada 5 perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yang artinya, "Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Luqman ayat 34. Kemudian orang itu bangkit, berpaling. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panggillah dia kembali." Orang itu dicari-cari, tetapi para sahabat tidak dapat menemukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu tadi adalah Jibril. Dia ingin agar kalian belajar karena kalian tidak mau bertanya." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 40. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashadu an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'alallahi." Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang demikian itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka kecuali yang dibenarkan Islam. Sedangkan perhitungan mereka ada di tangan Allah." Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 11. An Abdillah bin Umar qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashadu an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'alallahi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang demikian itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka kecuali yang dibenarkan Islam. Sedangkan perhitungan mereka ada di tangan Allah. Hadis riwayat Muslim. Juz 1 halaman 53 nomor 36. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fakana yu'sibuna an yati ar-rajulu min ahlil badiyatil aqilu fayas'aluhu wa nahnu nasma. Faja'a rajulun min ahlil badiyati faqala ya Muhammad atani rasuluka faza'ama lana annaka taz'umu annallaha arsalaka. Qala sadaqa. Qala faman khalaqas samaa'a. Qala Allahu. Qala faman khalaqal arda. Qala Allahu. Qala faman nasaba hadhil jibala wa ja'ala fiha ma ja'ala. Qala Allahu. Qala fabilladzi khalaqas samaa'a wa khalaqal arda wa nasaba hadhil jibala Allah arsalaka. Qala na'am. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Qala sadaqa. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Qala na'am. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina zakatan fi amwalina. Qala sadaqa. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Qala na'am. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina shauma shahri ramadhana fi sanatina. Qala sadaqa. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Qala na'am. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqa. Qala summa walla. Qala walladzi ba'athaka bil haqqi la azidu 'alaihinna wa la anqusu minhunna. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa in sadaqa la yadkhulunnal jannata. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, dahulu kami dicegah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang tidak perlu. Lalu kami merasa senang karena ada seorang laki-laki dari penduduk Badiyah, yakni orang Arab gunung yang cerdas. Ia bertanya kepada beliau dan kami mendengarnya. Ada seorang laki-laki penduduk Badiyah datang seraya bertanya, "Hai Muhammad, telah datang utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa engkau mengatakan bahwa Allah telah mengutus engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar." Orang itu lalu bertanya, "Siapakah yang menciptakan langit?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah." Ia bertanya, "Siapa yang menciptakan bumi?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah." Ia bertanya, "Siapakah yang menancapkan gunung-gunung itu dan menjadikan padanya apa-apa yang ada padanya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah." Ia bertanya, "Demi Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, menancapkan gunung-gunung itu, apakah Allah mengutusmu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Dan utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa diwajibkan atas kami sholat 5 waktu sehari semalam?" Beliau bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau, apakah Allah yang menyuruhmu dengan semua ini?" Beliau bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Dan utusanmu menyampaikan bahwa wajib atas kami untuk menunaikan zakat dari harta kami?" Beliau bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu demikian?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Dan utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa wajib atas kami puasa bulan Ramadan setiap tahun?" Beliau bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu demikian itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Dan utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa wajib atas kami untuk berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar." Anas bin Malik berkata, lalu orang itu berpaling sambil berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan benar, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari semua itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, jika benar yang dikatakan itu, pasti ia masuk surga." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 41 nomor 10. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Fa in wujidat tammatan kutibat tammatan, fa in kana taqasa minha shay'un qala, 'Ungdzuru hal tajiduna lahu min tatawwu'in yukammilu lahu ma dayya'a min fara min faridatin min tatawwu'ihi summa sa'irul a'mali tajri 'ala hasabi dzalik." Rawahu Nasa'i. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajibnya. Maka apabila didapati sholat wajibnya itu sempurna, dicatatlah sempurna. Jika didapati sholat wajibnya itu ada kekurangannya, Allah berfirman kepada para malaikat, 'Lihatlah, apakah kalian mendapati sholat sunnahnya untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya.' Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu." Hadis riwayat Nasa'i, juz 1 halaman 233. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu salatuhu. Fa in kana akmalaha wa illa qala Allahu 'azza wa jalla, 'Ungzuru li 'abdi min tatawwu'in. Fa in wujida lahu tatawwu'un qala, 'Akmilu bihil faridhah.'" Rawahu Nasa'i. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Pertama-tama perbuatan manusia yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajibnya. Jika ia telah menyempurnakan sholat wajibnya, selesailah persoalannya. Dan jika tidak sempurna sholat wajibnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah pada hambaku dari sholat sunnahnya. Maka jika ia melakukan sholat sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah sholat wajibnya itu dengan sholat sunnahnya. Hadis riwayat Nasa'i, juz 1 halaman 234 bersambung.